sakit yang kurasakan kini takkan bisa ku tahan lagi. Cukup derita yang kau beri sangat menyakiti hati ini. Tak kusangka dirimu telah tega hianati lebih baik aku.